naon heula da urang reureuh heula poe cumuhun mangga sia hade pisan awak montok di sanak leleumpangan teh ba odok sae teh lumayan teteh ngaluarkeun karinget ubar kolesterol eta teh ulah bosong teuing ngewa turunkeun salira teh turunkeun ya. 10 kilo mah calik-calik heula ka sep calik heula calik heula mangga calik teu dayang mun mode ogok kitu si eta mah kan kolot teh kawas ka bapa dibawa apruk-aprukan teh kalah namahan dagingna teh kalah beki nyemplung gara-gara kalah beki bergud yang eta muni eueuh nu teu beki dituangeun teh segala digaras wilujeng wayah kieu aye ah wilujeng wayah kieu kembali akan nuhun-nuhun ah kumaha kan damang seperti kemarin. Ah, terima kasih. Bade kamanura ieu teh yi. Oh, Kang Teh. Sumuhun jajab juragan panu. Oh, sumuhun. Maksad? Kitu maksadna mah eta ngalaksanakeun kapalay rakana. Olah naoyong naon? Raden Dastarata. Sumuhun. Nya ge socana teu ningali da puguh kitu we, geuning da tos beger meureun. Ada normal ya. Mana, Kang Teh. Hiji mangsak dewek oge kungsi di galentoran. Oh, gitu. Disangki naon Kang Teh? Teuing atuh. Disangka manuhara juga naon? Meuni calengok, calengok kamarukanna dewek teh manuhara meureun. Oh. Padahal manuk wari mereka. Alah. Cing aya dina kakiatan teh kulan di perjalanan da tebih keneh ieu teh lalampahan teh. Iya. Doana we dawala sumuhu. Emut karama na kapungkurnya pa urang. Heeh, Jang. Meni nyeples ning juragan abiasa keur nyang sarah baheula urang. Asruk-asrukan juragan para sara eyangna. Sumohon. Oh, bener ye euy, ciling mah apa katurunan-turunanna teh ka paroho deui teh teh. Cerdas eta panjang. Buat keneh memorina. Panjang keneh emutan Kang. Iya. Memori 2 giga. Cing apa keneh ramana juragan abiasa ke apan palasara air ramana palasara teh palasari tak anak palasari teh deh kolot hampura lanan cara rangkul ya. Kalau ke lempangan jauh. Oh, budak ing teh pamidangan goblok. Ieu leungeun nu kacida cangkeul mah beulah kene. Oh, ekor mancing teh. Coba. Babeh teu neungeul. Waduh. Eta pegalan mah itu. Itu mah tegalan kalurahan, tegalan. Singa. Mantap. Mantap jadi gitu. Teu dihormat ieu aing. Dulungan pikeun teu diajen. Keun ka dewek. Eta dulungan eta teh pangeran putra raja. Cucungik sia. Tong dibawa deui ieu mah. Teh paung di sieta mun di rumah sieta. Ieu deui eueuh pamawana pisan. Rasa urang care ka tu. Karuana jeung si peledung. Ih, naker pisan sia. Liwar teuwih ke darok dong. Aduh. Naon sia teh? Naon naon? Noe sia teh kai sing dibetar guludug teuing. Ah. Anak, piraku nepi tuh. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Ka mana nepi? Curik sia. Kasihan geus teu hormat. Sing boga pikiran urang teh da geus gede. Eta teh kolot. Hormat. Hormat. Hormateun. Saruana kan sia. Panuju sia. Tah kitu geuning. Jol ka uing teu bubu-bubu. Mun urang mah cici. Da wanten warut wanten tukang teh. Sigat teh geus ngalieuk. Setan. Jadi ngalieuk. Ieu kasian nyikanyikanyik ka. Sono nganyang sono patapan dida ai dileret ku ayah ka era sopono kasopanyang songaruyong kadalam najan sono najan hemang patapan lain-lain daun awu keun adepen serobot ai ka era pada lain-lain baca diri baca di bakeran kumapa payunganna sakarulah kebawakeun aing. Murukan geraos betul. Atuh ieu teh mun disarua. Eta ku sarua. Alah punten ngeran. Eta ku sarua. Kada hiburan wae teh. Alah. Ampun. Tai kebawakeun ku Akang. Boga kaera ikut dudungan. Kasoponok ayak kasiannya. Sono mono sono nganyang. Aya ka era lain-lain sugane kapo lain-lain baga diri wah pahamah ye bayunganana tartanula kumaha nulunganana Oko era tapi nyumput. Nah, baung diaka. Da katinggal salira teh baeud wae atuh ah. Ye. Aing ngagodaan. Kita-kita ngahibur. Kita-kita ngahibur we agaknya.